Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala, masih pada bab ke-11 Dzikru ma ubiha minal mizah, yang dibolehkan dan yang dimakruhkan dari masalah gurau atau canda. Qala Abu Hatim rahimahullah, qala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim al-Khalidi al-Harawi, qala haddathana al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazyad, qala sami'tu abi anil Auza'i qala Bilal ibn Sa'ad, kata Imam Bilal ibn Sa'ad, idza ra'aita ar-rajula lajujan mumarian mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuh. Kalau kamu melihat seseorang sering dan banyak debat, suka cekcok dengan yang lain, mumari, dan dia pun bangga dengan pendapatnya pribadi, kalau sudah seperti itu, tamat khasaratuh, sudah utuh kerugian dia. Ini benar-benar orang yang merugi, karena kesemuanya adalah kejelekan dan kesemuanya tidak ada yang disenangi orang padanya. Perdebatan, cekcok, mengundang permusuhan, bangga dengan apa yang ada pada dirinya, cenderungnya pasti akan merendahkan dan meremehkan orang lain. Tamat khasaratu, udah, betul-betul merugi orang seperti ini. Na'udzubillah. Qala Abu Hatim al-mizah idza kana fihi ithm fahuwa yusawwidul wajh wa yudmil qalb wa yurithul baghdha wa yuhyid dhaghina. Maka demikianlah gurau, kalau padanya ada dosa, akan membuat wajah itu hitam. Artinya hilang bisa cahaya orang pada wajahnya, melukai hati, terutama yang dicandai, dan meninggalkan, menanam kebencian, menghidupkan permusuhan antara yang bercanda dan yang dicandai. Wa idza kana min ghairi ma'siyah yusallil ham. Tapi kalau gurauan itu tidak ada kemaksiatan padanya, maka itu menghibur orang sedang sedih, sedang galau, sedang sumpek, terhibur dengan candaan, gurauan. Wa yuqi'ul khullah, dan juga candaan itu semakin memperkuat pertemanan, akan semakin akrab antara kamu dengan temanmu itu kalau ada canda tawa di antara kalian. Wa yuhyin nufus, candaan itu pula menghidupkan jiwa. Wa yudhibul hishma, dan juga menghilangkan kesedihan atau gundah gulana di dalam hati. Lapang terasa dada itu, terbuka. Fal wajib alal aqil an yasta'mila minal mizah ma yunsabu bi fi'lihi ilal halawah. Maka kewajiban orang yang berakal menggunakan canda itu yang arahnya kepada yang manis, artinya yang membuahkan kebaikan seperti tadi, menghidupkan diri, tidak ada maksiatnya, memperkuat pertemanan, menghibur kesedihan. Walayan wibihi ada ahad, dan jangan sampai canda itu menyakiti seseorang. Wala sururo ahad bimasa ati ahad, jangan pula karena gurau dengan tujuan menghibur seseorang tapi di sisi lain dengan menyakiti orang lain. Demikian batasan-batasan dalam gurau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Mana yang makruh, mana yang tidak disenangi, yang dibenci dari canda, telah beliau sebutkan batasan-batasannya tadi. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai dengan tujuan menghibur orang tapi dengan mendolimi atau menyakiti orang yang lain. Dijaga. Qala rahimahullah akhbarana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Hajik qala hadathana Ahmad ibnu Abdullah ibnu Hakim al-Qaryanani qala hadathana Sahal ibnu Yahya an abihi anil A'mash an Ibrahim rahimahullah qala la yumazihuka illa man yuhibbuk. Dari Ibrahim, Imam Tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Imam Besar rahimahullah, beliau katakan, tidak akan ada yang mencandaimu, ini bergurau denganmu, kecuali orang yang mencintaimu. Artinya beliau ingin jelaskan, kalau ada kedekatan antara kamu dengan seseorang, hubunganmu itu akan akrab dan tidak ada batas. Sehingga dia ya biasa mau gurau dengan kamu, canda. Makanya beliau katakan, yang mencandaimu hanya orang yang mencintai kamu, murni, polosan. Karena kalau ada sesuatu, artinya canda itu gak mungkin keluar dari orang yang memendam kebencian. Gak mungkin. Kamu sedang benci pada seseorang, kamu musuh atau kamu dendam, sakit hati kepada dia, menahan kekesalan yang sangat atau semisal itu, enggak mungkin kemudian kamu bisa bercanda dengannya, kamu gurui ini itu, enggak mungkin. Qalat li ummi wa ana ghulam, ibuku pernah menasihati aku saat aku masih kecil, muda. La tumazihil ghilman fatahuna alaihim au yajtari'u alaik. Nasihat ibuku, jangan kamu bercanda dengan anak-anak kecil, karena kalau itu kamu lakukan, kamu akan hina di mata mereka. Artinya direndahkan oleh mereka, dianggap gampangan, atau bahkan mereka berani kepadamu, berani qillatul adab, berani melakukan atau berkata sesuatu yang merusak kehormatanmu. Artinya hilang wibawa kamu di depan mereka. Makanya jangan kamu canda dengan anak-anak kecil yang seperti itu. Ala kulli hal, ini juga mungkin menjadi rambu bahwa orang-orang tertentu ada memang tidak hanya anak kecil, ini sebagai contoh saja. Kalau kemudian karena itu wibawamu hilang, kamu direndahkan, dianggap hina, dianya berani berbuat sesuatu yang merusak kehormatan atau kewibawaan kamu, ya jangan bercanda dengan mereka. Beda antara karim dengan laim. Makanya mereka sebutkan, in anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau orang mulia yang kamu muliakan, kamu candai, kamu gurau dengannya, kamu semakin memiliki dia. Artinya dia pun sadar, ini orang bergurau dengan saya karena senang sama saya, ini baik, yakni ingin mencairkan suasana, ingin ada keakraban, kedekatan. Kamu semakin dekat dengannya, semakin memilikinya. Ini semakin hangat, semakin baik hubungan kamu dengannya. Tapi kalau laim, kamu muliakan bukan pada tempatnya, tamarroda, dia semakin menjadi-jadi. Bagi dia atau kesimpulan dia, ini orang tidak melakukan ini kecuali takut sama aku. Berarti ini orang butuh sama aku. Berarti aku bisa memperlakukan dia semauku. Berarti aku bisa laim. Artinya pandai-pandailah membedakan orang, siapa yang pantas kamu ajak bercanda dan kamu pun bisa memilikinya seperti tadi, siapa pula yang tidak bisa kamu perlakukan itu padanya. Beda satu orang dengan yang lain. Qala wa haddatsana Amr, qala haddatsana al-Ghallabi, qala haddatsana Ibnu Aisyah, qala haddatsana Duwait Ibnu Mujashi' an Ghalib al-Qattan an Malik Ibn Dinar qala Umar Ibnu al-Khattab radhiyallahu an, man kathura dhahikuh qallat haibatuh, wa man mazaha ustukhiffa bihi, wa man akthara min syai'in urifa bih. Kata Umar, barang siapa yang banyak tawanya, banyak tertawanya, akan menipis kewibawaannya, Ini di mata orang dia hina, karena banyak tertawa, banyak ini nggak ada munasabah, nggak ada sebab, nggak ada apa, ketawa melulu bawaannya, ngomong ada yang lucu, nggak ada yang lucu, ada yang ketawa pokoknya, bicara seucap dua ucap ketawa, bicara seucap kata dua kata ketawa, hilang kewibawaannya. Nah, ya tertawa pada tempatnya lah, bas. Ada sesuatu momen lucu atau apa perkataan, lah bas. Bukan menjadi kebiasaan. Dan yang bergurau akan diringankan, nantinya dianggap rendah. Ya seperti tadi, kalau tidak tepat dia berikan itu kepada orang yang tidak tepat, bukan pada tempatnya. Dan barang siapa yang memperbanyak sesuatu akan dikenal dengan itu. Kalau dia memperbanyak kebaikan, yang dikenal dia sebagai ahlil khair, karena itu banyak dan sering dari dia. Kamu sering, misalnya gampangnya sering neraktir, sering belikan, sering ini, ya orang tahu fulan derma, dermawan ini, karim ini, orang khoyir, masya Allah, suka membantu dan seterusnya. Tapi kalau yang lain misalnya sukanya mengumpat, sukanya berbuat jelek, ya dengan itu dia dikenal. Apa yang kamu perbanyak, seperti itu orang mengenalmu. Maka terserah kamu, kamu mau memperbanyak yang mana. Yang jelas orang akan mengenal kamu dengan apa yang kamu perbanyak. Yang sering kamu lakukan, itu yang orang kenali. Kalaupun kamu gak ada, misalnya orang membicarakan kamu, kamu sedang gak ada. Oh ya fulan, apa yang dikenang dari kamu? Ya yang sering kamu lakukan. Iya fulan itu memang begini, begini. Kalau kebaikan, ya kebaikan itu yang akan mereka sebut-sebut. Kebaikan itu yang akan mereka bicarakan tentangmu. Kalau kejelekan yang banyak sering kamu lakukan, ya itu pula yang akan mereka kenang. Fulan itu jahat, iya memang dia begini, begini. Tergantung. Man aktsara min syai urifa bih. Siapa yang memperbanyak sesuatu akan dikenal dengan suatu itu. Dia sering berdusta, banyak berdusta, dikenal orang, kadzab ini orang. Orang akan mengenal dia sebagai pendusta. Dia sering menipu ini, menipu fulan, menipu alan, kasus ini, kasus itu. Ya akan dikenal fulan penipu. Wa hakadza qis. Kamu bisa kiaskan kepada yang lainnya. Qala anba'ana al-Hasan ibn Sufyan, qala haddathana Abu Darda, qala haddathana Abu Ishaq At-Taliqani an Mubashir ibn Ismail an Rashid ibn Ubay. An Rashid ibn Abi Qabal qala, kata Rashid ibn Abi Qabal, istasqa Sa'id ibn Jubair. Suatu ketika, kata Rashid, Imam Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair imam besar tabi'in, murid Ibn Abbas dan banyak sahabat. Imam Sa'id bin Jubair meminta minum. Ini mungkin haus atau ini. Fa'ataituhu bisawiq muhalla. Maka aku bawakan, aku ambilkan untuk beliau minuman dan juga sawiq, ada semacam adonan dan itu manis. Ini mungkin pendampingnya untuk dimakan. Faqala, maka kata Sa'id kepada Rashid, ya Rashid, syakara isdasta syirin. Wahai Rashid, syakara ini terima kasih, masykur, Izdasta syirin, ini disebutkan bahasa Persi. Yakni maknanya pun kurang lebih sama seperti jazakallahu khair, terima kasih begitu. Artinya atsar ini disebutkan bagaimana Sa'id bin Jubair bercanda dengan Rashid ibn Abi Qabal, di mana terima kasih itu beliau sampaikan kadang seperti ini dengan bahasa Persia. Ini gampangannya supaya mendekatkan gambaran kita supaya lebih gampang paham. Misalnya saja, misalnya kalau di zaman kita, kamu kasih minum kemudian dia bilang, oh, ya jazakallah khair, thank you, misalnya pakai bahasa Inggris. Ya seperti itulah, bahasa asing diucapkan oleh Sa'id bin Jubair dan tertawa Rashid. Dan itu yang dikehendaki, ada kehangatan, ada canda di antara mereka. Qala Abu Hatim, man mazaha rajulan min ghairi jinsihi hana alaihi wajtara'a alaihi. Orang yang bercanda dengan orang lain yang bukan level dia, bukan kelasnya, orang manazil, orang itu bertingkat-tingkat keilmuannya, kedudukan sosialnya. Nah, ini beda satu dengan yang lain. Nah, kalau bukan pada level kamu dalam kedudukannya, itu kamu bisa hina di depan mereka seperti tadi. Orang awam yang terlalu jauh dengan kamu, kamu orang yang berilmu, kemudian misalnya kamu canda dengan dia, akhirnya dia berani untuk menyampaikan atau berbuat sesuatu yang menggoyang kehormatanmu atau kewibawaanmu. Semula kan kamu wibawa di mata mereka, mungkin dia sungkan, segan ngomong pun diatur sedemikian rupa dengan kamu. Tapi begitu kamu candai, jadi berani. Kamu yang salah karena tidak mengukur kedudukan orang, siapa dia, bagaimana dia. Wa in kana al-mizahu haqqan, bahkan kata Ibnu Hibban, kalaupun candaan kamu hak, benar. Tapi namanya canda, ya sudah, itu dampaknya. Li'anna kulla syai la yajibu an yuslaka bihi ghairu maslakih wa la yadhharu illa inda ahlih. Hal ini karena segala sesuatu harus berjalan pada relnya. Ini diletakkan pada tempatnya. Segala sesuatu tidak bisa kamu buka di sembarang tempat, di hadapan sembarang orang. Artinya seperti tadi, pandai-pandailah menempatkan dengan siapa, kepada siapa kamu bisa bercanda. Kalau canda ini kamu buka, kamu lakukan di depan orang yang enggak tepat, ya kamu yang akan tanggung resikonya seperti tadi. Kamu jadi hina, direndahkan, hilang kewibawaanmu. Tapi kalau di tempatnya, ada relnya, ada jalannya, orang yang pantas itu kamu buka, ibarat itu bingkisan, dibuka memang di depan orangnya, ya, ya yang terjadi pun baik. Mempererat hubungan, orang yang mencintai kamu, menghangatkan suasana, menghibur lara dan sebagainya tadi. Cuman tadi butuh kejelian kepada siapa dan di mana kamu ukur. Ala anni akrohu istimal al mizah bihadratil awam. Itu pun kata Ibnu Hibban, aku tidak menyenangi kalau gurau itu dilakukan di hadapan orang awam. Kama akrohu tarkahu inda huduril ashkal. Sebagaimana pula aku tidak menyenangi kalau gurauan itu ditinggalkan saat orang itu sesama levelnya. Artinya ini jangan, ini pun jangan. Kamu lakukan di depan orang yang bukan level kamu, depan orang awam, depan ini, aku tidak menyenangi, kata Ibn Hibban, karena kamu akan jatuh wibawamu di mata mereka. Tapi saat kamu bersama teman-temanmu, sahib, akrab, sahabat, kamu tidak mau canda, diam, serius, itu juga tidak aku senangi. Karena suasana gak akan nyaman. Di saat seperti itu semestinya kamu canda dengan mereka, teman. Satu derajat, satu level, kamu guyon, canda ria dengan mereka akan menghangatkan suasana. Menguatkan yang tadi, bedakan rel satu dengan rel yang lainnya. Di mana, dengan siapa. Qala walaqad akhbarana Kamil ibnu Mukarram qala haddathana Rabi'ah ibnu al-Harith al-Jubullani qala haddathana Abdullah ibn Abdul Jabbar al-Khabairi qala qala Abu Abdurrahman Al-A'raj qala kana Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ulama besar, imam besar di zamannya, bahkan dikenal zuhud, dikenal warok, sangat dikenal bahkan dengan zuhud dan waroknya, rahimahullah, Ibrahim bin Adham. Kata A'raj, kana Ibrahim ibnu Adham yuhadithuna wa yudahikuna wa idha ra'a ghairana qala hadza jasus. Ibrahim bin Adham biasa kalau bersama kami, ya ini teman-temannya dan yang bersama beliau, ya biasa ngobrol sana sini, yudhahikuna, canda dengan kami, gurau, ya ini namanya teman, bergurau ini itu. Tapi begitu beliau melihat ada orang lain selain dari kami mungkin datang atau lewat begitu, beliau segera diam. Dan beliau katakan, hati-hati ini jasus. Jasus mata-mata. Yang dimaksud bukan beliau suudon, tapi kekhawatiran akan jadi bahan bagi mereka. Ibrahim bin Adham misalnya, yang selama ini kita kenal ahli zuhud, warok, ternyata guyon, ketawa-ketawa sama temannya, begini-begini. Makanya beliau katakan jasus ini orang nantinya. Khawatir dia akan melakukan kejelekan itu, makanya beliau milih untuk segera diam. Beda antara kondisi bersama siapa, orang yang kamu kenal, orang yang kamu tahu, kamu merasa aman darinya, dengan orang yang kamu gak tahu, gak kenal, bahkan khawatir. Dan artinya sangat, sangat mungkin orang akan berbuat semacam itu. Di mana yang mereka lihat di luar yang mereka kira, bagi mereka orang awam terutama, semakin orang itu berilmu, apalagi semakin dikenal ahli zuhud, ahli warok, enggak boleh ketawa, guyon, canda, semacam itu. Bagi mereka, di mata mereka itu aib. Ya mereka enggak paham, namanya orang awam jahil. Nah, saat itu mereka dapati dari orang sekelas Ibrahim bin Adham, ya akan dijadikan bahan untuk menjatuhkan Ibrahim bin Adham. Akan dijadikan pergunjingan. Oh, Ibrahim begini, Ibrahim begitu. Itu bahayanya. Kalau bukan pada tempatnya atau di hadapan orang yang tidak tepat. Dari situ para ulama menyebutkan akhuka man la tatakallafu lah. Kalau kamu ingin tahu temanmu, hakikat saudara kamu, pertemanan dengannya, adalah orang yang kamu tidak takalluf kepadanya. Tidak memaksakan diri. Artinya begini, kalau kamu benar-benar akh bagi temanmu ini dan dia betul-betul akh bagi kamu, hadza akhuka wa anta akhuhu, ada ukhuwah kuat, persaudaraan akrab dan hangat hubungan baik antara kamu dengan dia, yang ada adalah los. Los bukan berarti ngawur sembarangan, bukan. Tetapi kamu enggak ada yang kamu rem, enggak ada yang kamu jaga, enggak ada yang kamu khawatirkan gitu. Kamu mau bicara, ya ngomong aja karena enggak ada yang kamu khawatirkan darinya. Mungkin namanya manusia, saat guyon misalnya, canda, ada yang ini kalimat yang mungkin kurang tepat, mungkin terpeleset ucapan yang ya mungkin kurang baik, karena canda begini, karena ini. Tapi karena kamu tahu itu betul-betul saudara kamu, enggak ada yang kamu khawatirkan, los saja ngomong begitu. Dan itulah teman, hakikat akh itu seperti itu. Kalau di maknakan lain, lawannya artinya kalau orang kamu tidak bisa seperti itu kepadanya, kamu gak bisa seperti itu, kamu bicara serba kamu atur, kamu jaga, kenapa? Khawatir, kamu serba khawatir, khawatir nanti salah ucap, nanti jadi masalah sama orang ini, nanti disebarkan, fulan ngomong begini, fulan ngomong begitu, padahal kamu gak sengaja guyon atau ya, keceplosan atau semisal itu. Kamu seberat takut, khawatir, berarti dia bukan ahuka. Karena kamu tatakallaf, serba berat untuk berbicara dengan dia, serba ngatur, serba ini, enggak los. Bukan pertemanan yang semacam itu. Teman, man la tatakallafulah. Akh, ukhuwa itu membuat kamu tidak perlu takalluf kepadanya. Ini dia ngasih udur kepada kamu. Dia tahu ini momennya canda, ini guyon saja. Ya mungkin salah dia mengingatkan kamu, ya akhi berlebihan ini, enggak pantas ini, selesai. Enggak kemudian diperpanjang, disampaikan ke sana, kemari, dibuka kartu kamu, disebarkan, dikatakan fulan berbuat ini, fulan begitu. Diangkat ke sana, kemari, berarti bukan akhuka. Karena kamu tahu namanya pergaulan, apalagi kalau ada kedekatan, ya orang akan tahu seluk beluk kamu, dalam-dalamnya kamu, dia akan tahu watak, sifat ini, ya akan terbuka semuanya, namanya dekat. Tapi selama dia betul-betul akhuka, kamu merasa aman, gak ada yang kamu khawatirkan dari dia tentang dirimu, Enggak ada yang kamu khawatirkan dari dia. Aman. Hada akhuka. Tapi kalau kamunya enggak merasa aman, kamunya enggak merasa tenang, serba was-was, dan dia sedikit dapat bahan akan dia jadikan bahan untuk menjatuhkan kamu, untuk mempergunjingkan kamu, kamu tahu kualitas dia. Berarti dia bukan akhu, bukan orang yang pantas kamu dekati. Kamu serba takaluf dengannya. Ya wajar, namanya teman, mungkin dia pernah curhat sama kamu, dia pernah bicara ini itu, pernah tanya, nyampaikan unek-unek atau apa, itu namanya pertemanan. Ya itulah gunanya teman. Gak ada yang diberati, gak ada yang ditakalufi. Ringan dan enteng, enak. Kamunya amanat, percaya kepada dia, menjaga rahasia kamu, menjaga amanat yang mungkin pernah kamu sampaikan. Ada aku, orang yang pantas kamu cari, pantas kamu pertahankan. Karena lawannya bukan orang yang patut kamu bisa dekati. Makir, serba makar, serba curang, mencari-cari kesalahan kamu dengan satu dan lain cara. Dia sengaja membidik kamu. Walhasil, beberapa poin batas dan catatan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dari para a'immah mungkin bisa jadi tolak ukur dan bahan introspeksi diri. Yang jelas, bergurau itu ada porsinya, bercanda itu boleh dalam batasan-batasan yang mubah, seperti tadi menghilangkan kesedihan, menghibur lara, menghangatkan suasana, mempererat hubungan pertemanan, selama tidak kamu zalimi orang, tidak kamu sakiti, tidak ada maksiat padanya. Nah, batasan-batasan itu hendaknya dijaga dan diterapkan saat bercanda. Wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.